بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kita sudah menyelesaikan dosa besar yang keenam, yakni uququl walidain. Sekarang kita melanjutkan al-ghabiratu sabi'ah, dosa besar yang ketujuh. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, al-ghabiratu sabi'ah aklur riba, dosa besar yang ketujuh memakan riba. Nah, di sini menggunakan bahasa, menggunakan kata-kata aklun, akala, memakan. Dan ini tidak dikhususkan memakan, menggunakan, meskipun tidak dimakan, dipakai, dikenakan, ya, yang itu selain dikonsumsi, juga nantinya termasuk dari hukum memakai atau memakan na'am riba. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Riba adalah pertukaran di antara asnafur ribawiyah yang dia tatkala dipersyaratkan harus sama, dan harus kontan, kemudian tidak terpenuhi persyaratannya. Tidak terpenuhi kontannya, atau tidak terpenuhi baik samanya. Nah. Sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tatkala menyebutkan riba huwa azyada au ta'khir. Riba adalah tambahan atau ta'khir, mengakhirkan. Adanya tambahan yang mana dipersyaratkan harus sama, kemudian dilebihkan, itu masuk riba. Atau takhir yang harusnya kontan kemudian diakhirkan, maka itu masuk riba. Baik. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Riba disebutkan oleh para ulama ada riba jahiliyah. Yakni seorang yang meminjami uang kepada orang lain, tatkala jatuh tempo belum bisa membayarnya, kemudian ditambah utangnya. Nah, itu riba jahiliyah. Ada pula riba fadl, pertukaran asnaf ribawiyah yang dipersyaratkan harus sama beratnya, ternyata dia kelebihan, dilebihkan salah satunya, riba fadl. Ada riba nasi'ah, pertukaran di antara asnafur ribawiyah yang dipersyaratkan harus kontan, kemudian dia tidak kontan, nasi'ah. Baik, ini jenis-jenis riba. Dan ini masih banyak dipraktekan oleh kaum muslimin. Nah, riba jahiliyah, mengutangi dan mendapatkan keuntungan dari hutangnya, menambah hutang tatkala sang penghutang tidak bisa melunasinya. Ini masih banyak kaum muslimin yang kemudian terjatuh ke dalamnya. Baik utang piutang yang dibungkus dengan nama bagi hasil, yang sejatinya itu utang piutang yang kemudian menghasilkan, yang mengambil manfaat darinya, atau riba fadl dan riba nasiah. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang disebut oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dia menyatakan, ya'ti alan nasi zamanun, akan datang sebuah masa pada umat manusia, ya'kuluna fihi riba, yang mereka umat itu, umat manusia itu memakan, menikmati riba. Kemudian Rasulullah SAW beliau tanya, qila ya Rasulullah, annasu kulluhum, ya Rasulullah, apakah seluruh manusia menikmati riba? Apakah zaman itu nantinya setiap orang itu memakan riba? Kata Rasulullah SAW, man lam ya'kul, orang-orang yang tidak memakannya, man lam ya'kulhu nalahu min ghairihi, dia mendapatkan dari orang lain yang dia tidak langsung berinteraksi dengan riba, tapi dia mendapatkan riba itu dari orang lain. Sehingga semua manusia memakan riba. Nanti akan datang suatu zaman yang demikian. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Sehingga Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di sini menyebutkan dan memasukkan riba termasuk dosa besar. Karena tidak sedikit kaum muslimin yang masih terjatuh ke dalamnya. Beliau membawakan beberapa adillah. Di antaranya adillah min Al-Qur'an. Yang pertama, suratul Baqarah ayat 278 sampai 279. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan apa-apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan sifat keimanan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan ma baqiya, tinggalkan yang tersisa dari praktek ribawiyah. Jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Naam. Fa illam tafalu, jika kalian tidak menjalankannya, jika kalian tidak meninggalkan riba dan tetap kalian berinteraksi dan mempraktekkan amalan riba, fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulihi. Fa'dhanu, maka kalian telah mengumumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya. 6. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian bertobat, maka untuk kalian modal dari harta-harta kalian. La tadlimuna wa la tudlamun. Kalian tidak mendzalimi dan kalian tidak terzalimi. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka meninggalkan praktek ribawi. Nah, ini sebagai konsekuensi dari keimanan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan panggilan menyebutkan sifat keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, dipanggil dengan sifat keimanan. Setelah itu Allah larang mereka dari memakan riba, sebagaimana yang sering kita sebutkan. Jika Allah Subhanahu wa taala mengawali ayatnya dengan panggilan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan setelahnya sebuah perintah yang kita diperintah untuk menjalankannya, atau Allah menyebutkan larangan yang kita dilarang untuk mengerjakannya. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah lanjutkan dengan perintah, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian dilanjutkan menyebutkan larangan. Wadharu ma baghiya minar riba. Yani tinggalkan ribanya, atau perintah untuk meninggalkan riba. In kuntum mu'minin. Jika kalian orang-orang yang beriman. 6. Baik. Sehingga Syekh Abdul Rahman As'adi rahimahullah tatkala beliau menasihatkan, wadharu ma baghiya minar riba. Ai utruku ma lakum 'alan nas. Tinggalkanlah apa-apa yang untuk kalian dari manusia, yakni minaz ziyadah, hutang-hutang orang kepada kalian yang itu dari bukan hutang pokoknya, yaitu hutang ziyadahnya, tambahannya, karena mereka telat untuk membayarnya. Petruku, tinggalkan. Tinggalkan tambahan-tambahan yang dianggap hutang karena mereka belum bisa membayarnya. Ziyada ala ru'usil amwal. 6. Ini makna wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan. Jika ada orang-orang yang masih berhutang kepada kalian dan ada tambahan-tambahan dari riba, maka tinggalkan tambahannya, ya bukan ditinggalkan semuanya, tinggalkan ribanya, tinggalkan ziyadahnya. 6. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. 6. Ini Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Baik. Kemudian ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, beliau rahimahullah juga menyebutkan di sini wa nahau an akli riba ingkana mu'minin. Allah melarang mereka dari makan riba jika mereka orang-orang yang beriman. Jika memang betul-betul orang-orang yang beriman, maka mereka harus meninggalkan riba. Wa haula umul ladzina yaqbaluna ma'idha rabbihim. Mereka itu orang-orang yang menerima mau'idhah, nasihat Rabb mereka. Bayan qaduna li amrih. Dan mereka-mereka ini orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tunduk kepada perintah Rabb-nya. Makanya Allah buka ayatnya dengan memanggil orang-orang beriman. Karena sifatnya orang yang beriman itu menerima nasihat Allah dan tunduk dengan perintah Allah. Baik. Sehingga termasuk rangkaian takwa kepada Allah adalah meninggalkan ma baqiya minar riba. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Naam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa illam taf'alu. Jika kalian tidak menjalankannya, yakni tidak meninggalkan riba, dan kalian tetap berpraktek dengan praktek riba, fa'dhanu biharbim minallah wa rasulihi. Naam. Di sini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jika orang-orang tetap mempraktikkan riba berarti dia telah memperang perang dengan Allah dan perang dengan Rasulnya. Naam. Baik. Jadi orang-orang yang tetap tidak berhenti dari perbuatan ribanya, naam, maka mereka baik musyabun li rabbihi, mereka menentang Rabb-nya, muharibun lahu, mereka berperang dengan Rabb-nya, wa huwa ajizun dhaifun, dan dia, yakni orang yang berpraktek dengan riba itu, orang yang lemah. Naam. Dalam keadaan yang diperangi Al-Aziz Al-Hakim. Yang diperangi Zat yang Maha Perkasa. Naam. Sehingga ikhwan fi din azani wa a'azakumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan bahwasanya ja'al wa'id ala riba, datang ancaman terhadap riba ini, malam ya'ti ala dhanbin duna syirik, apa-apa yang tidak datang baik atas dosa-dosa selain syirik. Dosa selain syirik ancaman yang begitu keras adalah riba. Nah, karena orang-orang yang masih bergelut dengan riba, nah mereka teranggap berperang, memerangi Allah dan Rasulnya. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Sehingga wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertaubat, bagi kalian ru'us, bagi kalian modal harta kalian, harta asli kalian, dan jangan mengambil ziyadah, tambahan dari uang kalian. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah, dalil yang pertama. Baik. Dalil yang kedua, beliau masih membawakan suratul Baqarah Di ayat yang ke-275. Qala Allah Ta'ala, alladzina ya'kuluna ar-riba, dan orang-orang yang memakan riba, la yaqumuna, mereka tidaklah bangkit. Ya, ini diterangkan oleh para mufassirin, bangkit di sini adalah bangkit dari kuburnya nantinya. Orang-orang yang selama di dunia makan riba, mereka tidak bangkit dari kuburnya. Illa kama yaqumul ladzi yataqabbatu syaitan minal mas, kecuali seperti orang yang dirasuki oleh syaitan dari kegilaan. 6. Ila qawlihi wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baik, dan barang siapa yang kembali, maka mereka itu penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang yang selama di dunia mereka makan uang riba, nantinya mereka dibangkitkan dari kuburnya. Naam. Baik, dalam keadaan gila. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau membawakan beberapa pendapat para ulama. Ai la yaqumuna min kuburihim yaumal qiyamah illa kama yaqumul masruq. Tidaklah mereka bangkit dari kuburan mereka pada hari kiamat kecuali seperti bangkitnya orang yang kesurupan. Baik. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menyatakan akilur riba, pemakan riba, yub'asu yaumal qiyamah majnunan. Pemakan riba nanti yaumal qiyamah dibangkitkan dalam keadaan gila. Ini orang-orang yang selama di dunia baik menikmati uang riba. 6. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya menyatakan alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang mangkar riba mereka nanti bangkit dari kuburnya, ya. Tidaklah mereka bangkit dari kuburnya kecuali sebagaimana orang-orang yang kerasukan syaitan. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Yang demikian itu karena mereka menyatakan jual beli itu sama dengan riba. Maka Allah membantah mereka, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah halalkan riba. 6. Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih, maka barang siapa yang datang kepadanya mau'idah, peringatan dari Rabbnya, fantaha, kemudian dia berhenti dari perbuatan ribanya, falahu ma salafa, maka untuknya apa-apa yang telah lalu, apa yang sudah terlanjur, yang sudah dia dapatkan, ya, selesai. 6. Wa amru ilallah, itu urusannya kepada Allah. Baik, adapun yang sisanya yang masih belum dia ambil, ya, baik, maka tinggalkan. 6. Maka faman ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang balik kembali beramal berpraktek dengan amalan riba, maka mereka itu penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, sebagaimana yang sudah kita terangkan dalam beberapa pertemuan yang lalu, hum fiha khalidun, kekalnya mereka di sini kekal muakkad, tidak kekal selamanya sebagaimana orang-orang kafir. Karena mereka masih muslim. Nah, pelaku dosa besar selama tidak menganggap halal apa yang mereka jalankan, maka mereka masih muslim. Maka kekalnya mereka tidak sebagaimana kekalnya taib orang-orang kafir. Naam. Sehingga ikhwani fidina zani wa a'azzakumullah, bagi mereka-mereka yang selama ini bergelut dengan riba, kemudian dia mendapatkan hidayah, maka apa yang telah dia dapatkan dari harta-harta itu berupa rumah dan yang semisalnya, baik, itu tidak ada masalah. Tinggal dia apa yang masih tersisa, yang masih di depan dia, yang masih di tangan orang lain yang belum dibayarkan, maka hanya diambil uang pokoknya. Adapun ziyadah tidak boleh untuk diambilnya karena itu riba. Nah, adapun yang telah lalu, Allah menyatakan falahu ma salafa, baginya apa-apa yang telah lalu, ya, yang sudah dia miliki, yang sudah dia nikmati, itu tidak ada permasalahan. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik, kembali dalam ayat ini menunjukkan baik besarnya dosa riba. Ya. Naam, Allah di sini menyebutkan orang-orang yang bergelut dengan riba, mereka nantinya bangkit dari kuburannya dalam keadaan gila. Baik, setelah membawakan dua dalil ini, Imam Az-Zahabi rahimahullah beliau menyatakan fahadza wa'idun 'azimun bil khulud finnar, dan ini adalah ancaman yang besar dengan kekekalan di dalam neraka. Kama tara liman 'ada ila riba ba'dal mau'idhah, sebagaimana yang kamu lihat bagi orang-orang yang balik kembali mengamalkan riba ba'dal mau'idhah, setelah dia mendapatkan peringatan. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Naam. Diancam dengan kekal di dalam neraka. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Naam. Kemudian beliau menyebutkan adillah minas sunnah. Di hadis yang ke-64, waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam istanibu sab'al mubiqat. Hadis ini sering diulang-ulangi. Jauhilah oleh kalian 7 yang membinasakan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Qal asyirku billah, mensekutukan Allah. Ini sudah dibahas di kabirah yang pertama. Wasihru, kemudian sihir, ini juga sudah kita lewati. Wa qatlu nafsil lati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran, ini juga sudah kita lewati. Wa aklur riba, ini syahidnya, dan menikmati riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, ini nanti akan disebutkan setelahnya. Wa tawalli yauma zakhfi, dan lari di saat peperangan. Wa qadzbul muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh perempuan-perempuan yang suci yang menjaga kehormatannya telah berbuat zina. Ini 7 yang membinasakan, 7 dosa besar. Syahidnya wa aklur riba. Naam. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. La'anallahu akilar riba wa mukilahu. Rawahu Muslim. Allah melaknat pemakan riba dan yang memberikan makan kepadanya. Rawahu Muslim. Allah melaknat orang yang makan riba dan orang yang ngasih. Orang yang ngasih kepadanya uang riba. Nah, dua-duanya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memang sengaja untuk berpraktek amalan riba dan menghasilkan uang riba, dia mendapatkan laknat. Dan partnernya dia yang membayar uang riba itu juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Tirmidzi fazada, dan juga riwayatnya Tirmidzi ada tambahan wa syahidaihi wa katibaihi, juga dua saksinya dan dua penulisnya yang juga mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadi saksi transaksi ribawi mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka ini tidak ikut menikmati uang ribanya. Yang makan fulan akilu riba mendapatkan laknat. Yang membayar kepada dia, baik, itu juga mendapatkan laknat dari Allah. Orang yang ngutangi, ya, yang nanti akan dibayar dengan lebih nominalnya, mendapatkan laknat. Orang yang berhutang, baik, juga mendapatkan laknat karena transaksinya naam riba jahiliyah. Tatkala transaksi ada yang menjadi saksi dan ada yang menjadi juru tulisnya perjanjian, fulan berutang kepada Alan sekian dan dibayar sekian lebih besar jumlahnya. Saksinya yang tidak ikut menikmati uangnya, dan penulis perjanjiannya yang tidak ikut menikmati uang ribanya, semuanya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sebagaimana taib iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga orang-orang yang berinteraksi dengan riba, baik aktor utamanya pemakan dan pemberi riba, atau orang yang membantu terlaksananya proses ribawi, saksi dan juga juru tulisnya, mereka semuanya mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, musyarikun, bersama iblis dalam hukuman Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dua orang ini, syahid dan katib, mereka baik ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Mereka tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Naam. Sehingga orang yang memberikan fasilitas, orangnya memberikan kelancaran perbuatan haram, maka dosanya seperti pelaku utamanya yang menjalankan, yang menghutangi, tapi bisa terlaksana itu tatkala adanya saksi dan juru tulis. Maka orang-orang yang terlibat di dalamnya semuanya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di hadis setelahnya, wa qala alaihi salatu wassalam, Akilur riba, pemakan riba. Wa muqiluhu, dan yang memberikan riba. Wa katibuhu, dan yang menulis. Idza alimu dhalika, jika mereka mengetahui hal itu. Mal'unun ala lisani Muhammadin yaumal qiyamah, mereka terlaknat atas lisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Akhrajahu An-Nasa'i. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Orang-orang yang terlibat dalam praktek ribawiyah, maka mereka baik mendapatkan naam bagian dari dosanya. Maka hati-hati bagi orang-orang yang bekerja naam di tempat-tempat yang di situ mengamalkan amalan riba. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang polisi tanah negara, polisi yang dia petugas negara, yang kemudian ditugaskan untuk menjaga bank. Bank yang jelas di situ mengamalkan praktek ribawiyah. Nah, apakah baik yang dia dapatkan itu juga termasuk ta'awun dengan bank itu? Kata beliau tidak, karena dia bekerja untuk negara, dia menggaji negara, bukan yang menggaji banknya. Nah, dia bekerja untuk negara dan dia ditugaskan untuk menjaga sebuah bank. Baik, ini berbeda dengan enam apa petugas keamanan yang memang digaji dari bank itu, beda dengan petugas keamanan negara yang ditugaskan di situ. Ini ikhwan fill din azani wa azakumullah. Baik. Kemudian Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam Al-Kaba'ir di nuskhah yang lainnya, beliau membawakan sebuah riwayat disebutkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan ar-riba sab'una baban. Riba itu ada 70 pintu. Ahwanuha, yang paling ringan dari dosa riba itu, mislu ayyan kiharajulu ummahu, sebagaimana seorang anak menzinai atau menikahi ibunya. Itu dosa riba yang paling ringan. Dalam kan riba itu ada 70 pintu. Itu dosa naam riba yang paling ringan adalah seperti seorang anak yang menzinai ibunya. Sehingga betul-betul luar biasa taib perbuatan riba ini. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Sehingga dari apa yang kita bahas di kabirah ini, ada beberapa khalasah atau fawaidnya. Di antaranya, ar-riba sababum diharbillah wa rasulihi. Riba itu penyebab diperangi Allah dan Rasulnya. Di peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian ar-riba sababun muhikul barokah. Riba itu sebab dihilangkannya barakah. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Dalam suratul Baqarah ayat 276. Allah akan cabut keberkahan dari riba. Kemudian yang ketiga, riba sababun lijalbi laknatillah. Riba itu penyebab mendapatkan laknat Allah. Naam. Dan juga laknat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Dari faedah yang bisa kita ambil dari kabirah yang ketujuh, dan setelahnya nantinya kita akan masuk kabirah yang kedelapan adalah memakan harta anak yatim dengan cara zalim, ya. Karena menikmati harta anak yatim tidak mutlak dilarang, tapi yang dilarang dan termasuk besar adalah yang zalim, melampaui batas. Ini insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang kedatang. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Dari bank. Ini secara hukum umum ya, baik itu bank maupun tidak, tatkala seorang petugas negara yang sudah mendapatkan gaji, maka dia tidak boleh mendapatkan sesuatu dari tugasnya. Jadi seluruh petugas, baik itu polisi maupun petugas negara yang sudah mendapatkan gaji dari negara, tatkala dia menjalankan tugasnya, tidak boleh dia mendapatkan sesuatu nampak kala menjalankan tugasnya dari orang lain. Baik. Taruhlah dia bekerja di sebuah perusahaan yang tugasnya adalah belanja. Nah, ini enggak ada kaitan dengan riba, ya. Tatkala dia dapat fee bonus dari toko yang dia belanja, nah, maka tidak boleh untuk dia nikmati. Nah, tidak boleh untuk dia nikmati. Baik, karena dia mendapatkan gaji dari negara. Sebagaimana yang disebutkan Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, ya. Karena beliau untuk digaji oleh negara untuk mengajar, tatkala beliau tugas keluar, nah, itu beliau tidak mau kemudian menggunakan dari pemberian dari orang-orang lain karena sudah mendapatkan fasilitas dan pemberian dari negara. Nah, apalagi kalau yang kasusnya lebih khusus itu yang terkait dengan riba. Baik, maka tentunya baik untuk ditinggalkan pemberian-pemberian dari enam dari pihak yang ketiga, ya. Dia mencukupkan dari apa yang dia dapatkan di negara. Nah, wallahu a'lam bishawab.